ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah jami'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki janji-janjinya yang maha besar. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di hari ini, yang di saat kaum muslimin di seluruh penjuru melaksanakan salah satu dari bimbingan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gemah takbir berkumandang di beberapa pelosok. Itu semuanya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahai kaum muslimin, hitunglah, genapkanlah hitungan puasa yang kalian lakukan sampai jelas, yaitu terbitnya fajar, sampai jelas terbitnya hilal yang menunjukkan satu Syawal. Kemudian kalau seandainya sudah jelas bahwasanya sekarang sudah masuk satu Syawal, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullah, maka besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, kumandangkanlah gemah takbir. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengakhiri ayat ini, wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar, Allah yang memiliki janji-janji yang besar, Allah mempunyai malaikat-malaikatnya yang besar, dan seluruhnya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyukuran seorang hamba. Kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita diberikan berbagai macam nikmat yang tanpa terbatas, yang kalau seandainya kita mau menghitung nikmat Allah, menghitungnya saja itu kalian tidak bisa menghitungnya. Belum kalian mensyukurinya, baru menghitung nikmat Allah kalian tidak bisa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tidak ada satu nikmat pun yang ada pada kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran Al-Karim mengawali suratnya yang sangat besar, yaitu surat Al-Fatihah, yang dimana surat Al-Fatihah ini Allah istimewakan daripada surat-surat yang lain, dan diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, segala macam bentuk sanjungan, pujian, kehormatan hanya untuk Allah, segala macam bentuk pengagungan hanya milik Allah. Allah yang maha berhak untuk dipuji. Hanya Allah SWT yang maha berhak untuk dipuja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari pujian dan syukur kepada Allah. Ketika Rasulullah bangun tidur, Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan saya kembali. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Ketika Rasulullah keluar dari kamar mandi, mengeluarkan berbagai macam al-adha, hal-hal yang bisa merusak tubuh seseorang, alhamdulillahilladzi qad adhabal hada, dan lain sebagainya. Syukur jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Lalu bagaimana yang harus kita ketahui berkenaan dengan ibadah syukur ini? Ibadah syukur ini ada rukunnya jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Di antara rukunnya adalah at-ta'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau seandainya ada seorang hamba yang cuma mengatakan alhamdulillah, saya mendapatkan rezeki, alhamdulillah, saya sudah beribadah, alhamdulillah, saya sudah melaksanakan ini dan itu, mendapatkan ini dan itu, tapi kalau tidak dibarengi dengan ketaatan, maka tidak dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah membantah orang-orang kafir ketika mereka meyakini bahwasanya besok pada hari kiamat langit dan bumi yang tujuh ini akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan Allah gulung dengan tangan kanannya. Kemudian mereka orang kafir membenarkannya. Kemudian Allah bantah mereka, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tidaklah mereka orang-orang kafir mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Kenapa? Karena mereka meyakini kebesaran Allah tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Ada seorang yang sudah mengatakan saya sudah syukur, saya sudah syukuran, saya sudah syukuran, tapi kalau seandainya dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, itu belum dikatakan syukur kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya syukur itu harus dibarengi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan, mari kita senantiasa untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah syukur itu adalah ibadah yang sangat tinggi mulia, yang sangat tinggi tingkatannya. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melaksanakan ibadah yang sangat mulia sekali. Berbagai macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita sambung dengan salat Idul Fitri, kemudian kita sambung dengan takbir, gemat takbir yang kita laksanakan, yang kita ucapkan dari mulai malam hari, itu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tambah, mari kita duduk mendengarkan beberapa nasihat, mendengarkan beberapa mau'idhah yang semoga bermanfaat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta kaum muslimin, jemaah yang kami cintai rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang pertama kali kami ingin menyampaikan untuk saya pribadi dan kepada jemaah semuanya, yang namanya amal ibadah itu sangat banyak sekali. Tingkatan-tingkatannya juga sangat beraneka macam. Dan amal ibadah ini terdiri dari dua. Ibadah yang dilakukan secara jasmani dan ibadah yang dilakukan secara rohani, yaitu amalan hati. Kami sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah SWT, lebih perhatikanlah amalan-amalan hati. Perhatikanlah amalan-amalan hati, nutrisi hati, kebaikan hati. Hati yang tidak kelihatan oleh manusia, yang hanya tahu dia dengan Allah SWT, perbaiki. Allah SWT besok pada hari kiamat akan membangkitkan, akan mengeluarkan apa yang di dalam isi hati kalian. Kalau seandainya kalian tidak mau memperbaiki hati sekarang, kita nanti malu ketika Allah bukakan isi hati kalian. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah pernah menyebutkan ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik seluruh amal ibadahnya, akan seluruh baik yaitu jasmaninya, jasadnya. Dan apabila segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula seluruh anggota badannya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan hati Allah akan bangkitkan besok, Allah akan hadirkan sama dengan amalan salat, sama dengan amalan ibadah yaitu ibadah membaca Al-Qur'an sama. Bahkan amalan hati lebih besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan hati banyak sekali. Di antaranya ada ikhlas, memurnikan, yaitu mentauhidkan di dalam masalah tujuan hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Di dalam masalah amalan hati ada yang namanya kejujuran. Di dalam amalan hati ada namanya yaitu sabar. Kemudian di antara amalan hati ada yang namanya yaitu husnudzon, baik sangka kepada saudaranya. Kemudian di antara amalan hati yaitu adalah qanaah, merasa cukup. Kemudian di antara amalan hati bahwasanya seorang hamba senantiasa yaitu mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci. Kemudian kaum muslimin mengagungkan apa yang Allah agungkan, itu adalah amalan-amalan hati. Dan yang paling tingginya di antaranya al-ikhlasu lillahi taala, mengikhlaskan segala macam bentuk ibadah tujuannya hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingat tentang bagaimana kisah seorang perempuan yang dia ini pada waktu itu melakukan perbuatan dosa besar, berzina. Dan tidak ada manusia yang tidak terlepas dari perbuatan dosa seluruhnya. Pasti suatu saat akan melaksanakan perbuatan dosa ini. Kemudian perempuan tersebut datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu hal yang keji. Berikanlah kepada saya hukuman. Berikanlah yaitu hukuman rajam kepada saya. Kemudian Rasulullah mendiamkannya dan perempuan tersebut pun pulang. Kemudian datang kembali dalam keadaan sudah hamil. Ya Rasulullah, ini buktinya saya sudah hamil. Laksanakanlah hukuman untuk saya. Ikhlas. Ikhlas benar-benar mengharapkan ridha Allah. Tidak merasa berat, tidak merasa egois, malu. Kalau itu adalah syariat Allah. Kemudian ketika Rasulullah melihat sudah, yaitu perutnya sudah buncit, Rasulullah menganjurkan untuk pulang nanti kalau sudah lahir datang ke sini. Coba bayangkan jemaah yang makan Allah SWT. Ketika sudah melahirkan anaknya, datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah, ini bayinya, berikanlah hukuman kepada saya. Kemudian Rasulullah menganjurkan untuk pulang lagi. Nanti kalau sudah anak kamu memakan roti makanan yang selain dari susunya, datang lagi ke sini. Kemudian dengan keikhlasannya datang kembali, penuh dengan kecintaan, penuh dengan keriduan, siap melaksanakan hukum Allah, tidak merasa berat. Kemudian dilaksanakanlah hukum rajam. Dan pada waktu itu ada yaitu tetesan darah yang mencapreti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Umar bin Khattab mengeluarkan kalimat yang tidak baik. Kemudian sama Rasulullah ditegur, ya Umar bin Khattab, kalau seandainya tobatnya perempuan ini dengan keikhlasannya, dengan keseriusannya, dengan ketulusannya, hanya mengharapkan ridha Allah, kalau seandainya tobatnya ini mau dibagikan kepada penduduk Madinah, niscaya mereka akan terbagikan, akan mendapatkan ampunan dosa dari tobat perempuan yang satu ini. Ini menunjukkan apa? Keikhlasan. Keikhlasan itu akan menjadikan sebab besar dan tidaknya amal ibadah. Keikhlasan seorang hamba ketika datang melaksanakan sholat Idul Fitri, masya Allah, ini adalah syariat Rasulullah SAW. Ketika melaksanakan syariat-syariat yang lain, dia penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amal ibadah seorang hamba yang dilaksanakan tidak dikarenakan ikhlas. Ya, Allah tidak akan menerimanya. Oleh karena itu kaum muslimin, capek-capek seorang hamba beribadah, kalau seandainya niatnya masih ada tujuan-tujuan lain, tujuan dunia, tujuan wanita, tujuan kehormatan, tujuan yaitu pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbaiki dari sekarang agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syarat ibadah itu diterima apabila ada ikhlas. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan berkenaan dengan yaitu kebaikan hati. Ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maukah saya beritahu kepada kalian tentang bagaimana sifat-sifat penduduk sorga, sifat-sifat hati-hati mereka para penduduk sorga? Kemudian para sahabatnya menjawabnya, bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, ala anna ahlal jannah kullu dha'ifin mutada'ifin law aqsama 'ala Allahi la'abarrahu. Ketahuilah bahwasanya penduduk sorga itu hati-hatinya lembut, lemah dan melemahkan, tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada saudaranya, merasa rendah di hadapan saudaranya. Tidak merasa tinggi, tidak merasa mulia di hadapan saudaranya. Ini penduduk sorga, ini hati-hati penduduk sorga. Apabila ada seorang hamba yang mempunyai hati masih merasa dirinya mulia dari saudara yang lain, maka apabila seorang hamba masih punya yaitu sifat egois yang selalu diikuti, tidak mau tunduk dan patuh di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini adalah bukan termasuk dari tanda-tanda penduduk sorga. Penduduk sorga mereka hati-hatinya lembut, hati-hatinya penuh dengan kelemahan di hadapan Allah, tawadu terhadap saudaranya. Ini berkenaan dengan amalan hati. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbaiki lagi amalan hati. Cintai apa yang Allah cintai, kemudian agungkan apa yang Allah agungkan, syukur kepada Allah, khusyuk ketika beribadah, dan lain sebagainya dari amalan-amalan hati. Apabila amalan hati ini sudah baik, maka akan baik lisannya, akan baik yaitu langkahnya, akan baik yaitu perbuatannya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat yang perlu kami sampaikan pula, bahwasannya kita harus memahami bahwasannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, seluruhnya adalah milik Allah. Apa yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang agung ini memberikan makna kepada kita bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan kita sekarang lagi mempersiapkan perbekalan-perbekalan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini sangatlah banyak sekali. Ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kalian sedang melaksanakan sebuah jerih payah usaha yang kalian juga nanti akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad memberikan nasihat, ya Muhammad, cintailah saudaramu, pasti engkau akan berpisah dengannya. Lambat laun pasti engkau akan berpisah, baik perpisahan secara yaitu di dunia atau perpisahan dengan kematian, pasti akan mati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang ada ruh di dalamnya pasti akan merasakan kematian. Dan oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab yaitu Abdullah bin Umar berjalan bersama Rasulullah di satu perjalanan, di satu hari, kemudian tiba-tiba datang ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ayyul mu'mini afdal, bagaimanakah dan siapakah seorang mukmin yang utama? Kemudian Rasulullah mengatakan, ahsanuhum akhlaqa, mereka seorang mukmin yang utama, yang paling spesialnya, yang paling baiknya, yang paling prestasinya adalah seorang mukmin yang akhlaknya baik. Dan Rasulullah menjelaskan amalan yang paling banyak yang menyebabkan seorang hamba masuk surga adalah amalan akhlak yang baik. Dan amalan akhlak yang baik ini jemaah yang dimuliakan Allah SWT adalah sebab yang menjadikan tempat duduknya paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, ayyul mu'mini yaitu aqyas, siapakah seorang mukmin yang cerdas, yang cermat, yang jitu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikra, maka mukmin yang cerdas adalah seorang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum bima ba'dahu istidadan, dan seorang mukmin ketika banyak mengingat kematian dan yang paling baiknya mempersiapkan dengan kematian, itu seorang mukmin yang cerdas. Kenapa? Karena kita sekarang berada di dunia yang hakikatnya sementara. Kita akan kembali kepada Allah dengan kehidupan yang sebenarnya. Sehingga seorang mukmin yang cerdas yang berpikir seperti itu. Di dunia saja ketika seseorang dikatakan mau uang 10 ribu apa uang 1 juta, orang yang cerdas memilih 1 juta. Begitu pula seorang mukmin yang cerdas adalah yang memikirkan kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan seorang mukmin yang paling bagusnya dalam mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang fata morgana, yang akan berpisah antara makhluk Allah jasad ini dengan makhluk Allah yaitu ruh. Tapi ketika nanti sudah bertemu dengan Allah, tidak ada lagi perpisahan antara jasad dengan ruh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diawali dengan kematian. Diawali dengan kematian. Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebutkan ketika Umar yaitu Utsman bin Affan menghadiri yaitu pekuburan kaum muslimin, kemudian Utsman bin Affan meneteskan air matanya, kemudian ditanyakan kepada Utsman bin Affan, ya Utsman, apa yang terjadi dan apa yang kau rasakan? Kemudian Utsman menyebutkan, innal qabra awwalu manazilul akhirah, ketahuilah bahwasanya kuburan itu adalah awal sekali yaitu transitnya seorang hamba masuk ke dalam negeri akhirat, itu pertama kali di situ. Kemudian wa in yanju fama ba'dahu aisyar, kalau seandainya dia yang di alam kubur ini seorang hamba yang sudah mati bisa selamat dan bisa bahagia di situ, maka kemungkinan besar pun dia akan mendapatkan keselamatan di hari yang berikutnya di alam mahsyar nanti dan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya wa illam yanju fama ba'dahu ashad, apabila dia di alam kubur saja tidak bisa selamat. Di alam kubur saja dia mendapatkan siksaan oleh malaikat, mendapatkan pukulan oleh malaikat, maka apa yang setelahnya lebih dahsyat lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mempunyai keluarga yang sakit, di dunia dia merintih, meraung-raung, kita tidak tega, mungkin kita obati. Tapi kalau kita tidak diberikan kemampuan, dan kita tidak bisa mendengarkan apa yang ada di dalam alam kubur. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling bagusnya mempersiapkan dengan kematian. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah salat Idul Fitri yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Oleh karena itu kaum muslimin, perbanyaklah dan ingatlah bahwasanya kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bergembira untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak bergembira, dia takut dan dia malu, kemudian dia yaitu tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Seorang yang mudik saja, ketika dia pulang membawa banyak yaitu perbekalan, ingin ngasih hadiah ke orang tuanya, ingin ngasih hadiah ke adiknya, ke tetangganya, senang sekali dia pulang dengan membawa perbekalan. Senang pula orang-orang yang ada di rumahnya ketika menyambut, karena dia berhasil. Seorang hamba ketika hidup di dunia, ketika dia membawa perbekalan yang banyak, masya Allah, dia mempunyai kegembiraan tersendiri. Bahkan dia pun ketika di alam barzah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, di antara yang perlu kami sampaikan pula pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya kita harus memahami bahwasanya kita sekarang berada di akhir zaman. Masa kenabian sudah jauh sekali. Dan kita sudah berada di penghujung, bahkan mungkin di gerbang-gerbang menghadapi tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda hari kiamat yang besar itu ada 10. Di antara yang pertamanya adalah Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian yaitu terbitnya matahari dari ufuk barat, kemudian yaitu akan adanya keluar dabbah yang bisa berbicara dan yang akan memberikan tanda terhadap seorang mukmin. Apabila seorang mukmin akan diberikan tanda di bentuknya mukmin, apabila ada seorang kafir dikasih tanda. Kemudian tanda hari kiamat besar di antaranya keluarnya angin yang sejuk dari arah Yaman. Kemudian penenggelaman di arah timur, penenggelaman di arah barat, dan penenggelaman di bumi Jaziratul Arab. Dan tanda 10 ini apabila satu sudah muncul, maka akan rentetannya cepat sekali. Dan oleh karena itu kaum muslimin, di antara penghubung dengan keluarnya Dajjal, yaitu di antaranya Imam Mahdi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam Mahdi Rasulullah menyebutkan, ubasyirukum bil Mahdi, saya beri kabar gembira kepada kalian dengan seorang pemimpin yang akan memimpin kaum muslimin, dan yang akan yaitu melaksanakan dan yang akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu, Allah akan memberikan janji kepada orang yang beriman, Allah akan memberikan kepemimpinan khalifah kepada mereka. Janji dari Allah, orang yang saleh itu akan memimpin, bukan orang yang saleh itu yang dipimpin. Janji dari Allah adalah orang yang saleh yang akan memimpin dunia ini, dan bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah. Dan itu akan terlaksana di akhir zaman nanti. Kaum muslimin akan jaya. Kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin akan yaitu disegani oleh musuh-musuh Islam. Tapi saya beri kabar gembira. Keluarnya Imam Mahdi, dilantiknya Imam Mahdi nanti, di antaranya ketika ada fenomena alam yang menyertainya. Yang pertama adalah kasratul ikhtilaf bainan nas. Banyaknya perselisihan di antara manusia. Pertikaian di antara manusia. Peperangan di antara manusia. Dan berbagai macam yaitu perselisihan antara rumah tangga, antara tetangga, antara kawan, teman, dan lain sebagainya. Berselisih. Kehormatan seorang muslim tidak lagi dinilai. Dengan mudahnya dia bisa mencela saudaranya. Dengan mudahnya dia bisa menjatuhkan kehormatan saudaranya. Pada Rasulullah pernah menyebutkan, wallahi, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha illa yazilla biha ila jahannam abad bainal masyriq wal maghrib. Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah kalimat yang kalimat ini tidak dia perjelas, ya, sehingga kalimat ini menyakiti saudaranya, meruntuhkan kehormatan saudaranya, melainkan dengan kalimat ini dia tersungkur ke dalam api neraka jahanam, ya, menambah dalam ke neraka jahanam, melebihi dalamnya antara timur dan barat. Jarak antara timur dan barat ya, itu belum seberapa dengan satu kalimat seorang mukmin yang diberikan kepada saudaranya, kemudian menyakiti saudaranya, melainkan akan menambah dalam seorang hamba dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ini jemaah yang bukan Allah SWT dalamnya, tidak ada yang bisa mengukurnya. Sebagai gambaran saja, 70 ribu tahun batu yang dijatuhkan kemudian baru sampai ke dasarnya, itu 70 ribu tahun. Kita sudah berapa tahun jemaah? 1436. Baru 1436. 70 ribu dalamnya neraka jahanam. Seorang hamba yang mengucapkan sebuah kalimat yang saudaranya sakit, yang saudaranya merasa tersinggung. Seorang mukmin yang kemuliaannya lebih mulia daripada Ka'bah. Seorang mukmin yang kemuliaannya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Dijatuhkan kehormatannya. Dan ini adalah tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi. Bumi ini diliputi yamlaul arda jura. Bumi ini diliputi dengan kepasikan, diliputi dengan yaitu kejahatan, kedoliman. Oleh karena itu kaum muslimin, yang kedua, tanda Imam Mahdi akan muncul dan akan jaya kaum muslimin adalah kasratuz zalazil, banyaknya malapetaka, banyaknya itu musibah yang terjadi di muka bumi ini. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, badiru bil amali fitanan, bersegera kalian beramal, jangan menunda-nunda, beramal terus. Kejadian apa yang terjadi di India yaitu musibah hawa panas, kejadian yang terjadi yaitu di Pakistan, yang terjadi di Jepang, yang terjadi di beberapa pelosok dari berbagai macam musibah, tsunami yang ada di Aceh, kondisi dari berbagai macam zalazil yang ada, itu adalah merupakan tanda-tanda. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita yakin bahwasannya seorang hamba ketika mau mendapatkan kemenangan harus melalui kepayahan, kesusahan, kesedihan terlebih dahulu. Yang namanya kesuksesan itu harus dibayar dengan kesusahan. Seorang hamba nanti ketika Imam Mahdi, dia tidak perlu lagi ibaratnya ada pengawalan. Bumi ini diliputi dengan kedamaian. Ketika Imam Mahdi nanti harta melimpah sekali, seorang hamba dikasih sedekah saja enggak mau. Ketika Imam Mahdi jaya memimpin kaum muslimin, memimpin umat manusia di dunia ini, kaum muslimin sangat bahagia sekali. Dan itu harus dibayar dengan kesusahan terlebih dahulu. Itu harus dibayar dengan kepedihan terlebih dahulu. Itu harus dibayar dengan yaitu perjuangan terlebih dahulu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak bersyukur kepada Allah. Kita yang ada di Indonesia ini masih diberikan keamanan. Maka Rasulullah ketika menyebutkan badiru bil a'mali fitanan, bersegera oleh kalian beramal. Beramal dan beramal ketika fitnah sudah terjadi di sana sini, beramal. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat yang ingin kami sampaikan pula, terkhusus untuk para ummahat, ibu-ibu yang saya cintai. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ummahat rahimakunallah. Saya sampaikan nasihat bahwasanya yang pertama kali, ketahuilah bahwasanya sorga itu diliputi dengan sesuatu hal yang tidak senang. Huffatil jannatu bil makari. Sorga itu diliputi dengan sesuatu hal yang hawa nafsu ini tidak senang. Hawa nafsu ini berat. Kemudian neraka itu diliputi dengan syahwat, diliputi dengan kesenangan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kepada ummah, perhatikan. Kalau seandainya kalian ingin mendapatkan ridho Allah, yang dengan ridho Allah kalian akan mendapatkan surga Allah, ya, ketahuilah bahwasanya ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah pertaruhkan ridho Allah kepada suami-suami kalian. Kalau seandainya kalian mendapatkan suami yang kemudian suami itu nanti bersaksi di hadapan Allah, saya ridho wahai Allah, istri saya salehah, maka dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, asykurukum billah, asykurukum binnas. Orang yang paling bisa bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling bisa bersyukur kepada manusia. Dan belum dikatakan dia beribadah kepada Allah dengan baik seorang perempuan kalau dia belum bisa mengambil hati suaminya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hak Allah Allah gandengkan dengan hak seorang suami. Tidaklah seorang perempuan yang sholat lima waktu, tidaklah seorang perempuan yang berpuasa di bulan Ramadan, dan tidaklah seorang perempuan yang mentaati perintah suaminya kecuali dia akan diperintahkan untuk masuk ke dalam sorga dari pintu yang dia mau. Jamaah yang dimakan Allah SWT, hak Allah, Allah gabungkan, Allah gandengkan dengan hak yang sangat besar, yaitu hak suami. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah, terkhusus ibu-ibu yang saya cintai, carilah terus keriduan suami kalian. Terus senantiasa mencari kebaikan hati-hati suami kalian. Tujuan pernikahan adalah diantaranya agar seorang suami itu bisa menundukkan pandangan. Bagaimana caranya kalian bisa menghibur suami kalian di rumah, agar suami kalian matanya tidak jelalatan. Bagaimana caranya kalian menghibur suami-suami kalian, agar kalian mendapatkan ridho dari suami-suami kalian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalian sudah mengetahui bahasanya paling banyak penduduk neraka adalah wanita. Kenapa? Karena wanita syukurnya paling sedikit sekali. Bahkan diantara sifat sedikitnya syukur seorang perempuan, ketika seorang perempuan dikasih kebaikan bertahun-tahun, berhari-hari, berabad-abad ibaratnya, astagfirullah, berbulan-bulan, kemudian dia gugurkan kebaikan suami dengan satu kejelekan. Ini sifat dangkalnya seorang perempuan, lemahnya seorang perempuan. Allah muliakan seorang perempuan. Allah muliakan seorang perempuan dari seorang laki-laki apabila bertakwa kepada Allah. Allah akan angkat derajatnya seorang perempuan. Secara umum derajat laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Tapi perempuan bisa meninggi derajatnya di hadapan Allah daripada laki-laki apabila mereka bisa mengetahui kelemahan ini, dan dengan kelemahan ini bukan menjadi sebab dia yaitu tidak beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya seorang perempuan yang paling baiknya, khairun nisa, sebaik-baik perempuan adalah apabila dipandang oleh suaminya, yaitu sarab. Seorang suami merasa gembira, merasa senang. Dan apabila seorang perempuan diperintahkan, dia mentaati terhadap suaminya. Dan apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga. Itu perempuan yang paling baiknya. Dilihat senang. Bahkan ketika tidur pun dilihat rindu. Bahkan ketika ditinggalkan pun dia punya rasa rindu terhadap istrinya. Ini tanda perempuan terbaiknya di muka bumi ini. Kalau seandainya suami kalian saja belum senang melihat kalian, ya, apabila malah masuk ke rumah tidak merasa betah di rumah kalian, pertanda perempuan yang begini tidak yang seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaik-baik perempuan apabila perempuan dilihat oleh suaminya, suami merasa sejuk. Apabila perempuan tersebut ditaati, yaitu diperintahkan dia taat. Apabila perempuan ditinggalkan, dia menjaga kehormatan suaminya. Tidak dibuka aib suaminya. Tidak dibuka yaitu kekurangan suaminya. Ini perempuan yang terbaiknya. Kaum muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di akhir zaman. Dan kita akan bertemu dengan Allah. Dan kita akan mengalami hisab satu persatu. Siapa yang bisa mencari ridho Allah di dunia ini? Seorang perempuan yang cerdas, seorang laki-laki yang cerdas, menggunakan modal yang sedikit ini untuk meraih kebahagiaan yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan, anak saya ini, kata Rasulullah SAW, wad-dunya karakib yastadillu tahta syajarah summa amsi. Saya dengan dunia ini, itu diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan, kemudian berteduh sesaat, karena mungkin lelah, karena mungkin panas, karena mungkin pengen minum, ya. Kemudian setelah itu dia berangkat kembali. Dunia, yang namanya dunia itu rendah. Segala macam bentuk yang ada di dunia itu rendah. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya apa yang Allah janjikan di akhirat nanti, dari mulai yaitu kenikmatannya, azabnya lebih dahsyat. Kalau seandainya dia sudah merasakan pedihnya hidup di dunia ini, jangan menyangka ketika sudah mati akan ringan ibaratnya. Maka kedahsyatan di alam akhirat, di alam barzah lebih dahsyat. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup kami simpulkan bahwasanya yang pertama kali kita harus memperhatikan amalan hati. Baiknya seorang hamba apabila hatinya baik. Hati yang baik, hati yang lembut, hati yang penuh dengan ketawaduan, itu adalah tanda bahwasanya dia akan mendapatkan surga Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah SWT, yang harus kita perhatikan lagi adalah amalan ikhlas. Semakin ikhlas dia, semakin ridho, semakin bersyukur dengan ibadah, semakin mulia keibadah yang dia dapatkan dari pahala-pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai kesimpulannya, kita harus merenung dan kita harus memperhatikan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baiknya mempersiapkan dengan kematian. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan Allah dengan hari yang sesungguhnya. Kematian itu mungkin dikatakan oleh manusia mati, Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pendefinisi kematian bukan mati, yaitu tidak bergerak. Definisi kematian menurut para ulama, mufaraqatul jasad ala ruh, berpisahnya jasad dengan ruh, berpisah, nanti bergabung lagi dengan hari yang sesungguhnya, dengan waktu yang sesungguhnya, hari yang benar-benar hari. Oleh karena itu kaum muslimin, kematian itu bukan mengakhiri semuanya. Kematian itu adalah perpisahan sesaat. Dan Allah akan gabungkan nanti setelah alam barzah. Alam barzah itu alam transitnya seorang hamba. Kemudian ketemu dengan, yaitu alam mahsyar. Dan dia akan mendapatkan hari yang sesungguhnya. Kemudian kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, nasihat yang bisa kami simpulkan, kita harus memahami bahwasanya ketika kita mungkin mengingat kematian, tidak buga mendapatkan keimanan, tidak mendapatkan tambahan untuk meningkatkan ibadah kita, kita harus memahami bahwasanya kita berada di akhir zaman. Bala bencana yang sudah jelas dari hadis-hadis Nabi, ibaratnya kita bisa menyaksikan dari tahun ke tahun berikutnya. Inna fi hadhil ummah khashfun wa mashhun wa qadfun. Umat ini akan dilanda tiga bencana. Yang pertama adalah akan adanya penenggelaman, akan adanya yaitu mashhun, perubahan, dan akan adanya hujan meteor. Ini umat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah SWT. Kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan Allah. Apakah dengan umur yang tua nanti atau mungkin di waktu muda. Berapa banyak orang yang sehat kemudian mati tiba-tiba. Kemudian yang terakhir, nasihat untuk para perempuan. Hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Kalian itu adalah hamba-hamba yang Allah berikan aman untuk mendidik anak-anak kalian. Anak-anak suami kalian. Apabila kalian bisa mencerminkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah sebab terbesar dan terbanyak manusia masuk ke dalam sorga. Ini adalah kabar gembira untuk kalian. Carilah terus ridho suami kalian. Ridho Allah, Allah pertaruhkan kepada ridho suami-suami kalian. Apabila suami-suami kalian tidak ridho, maka ini pertanda bahwasanya Allah belum ridho kepada kalian. Belum dikatakan seorang perempuan soleh, solehah apabila belum, yaitu mendapatkan kesolehan terhadap suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.